Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dan dari bab yang ke-251, babu al-amri bidu'ai wa fadli, kita masuk ke hadis yang pertama. Wa'anin Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Tirmizi, dan hadis ini dinyatakan hadis hasan sahih. Nah, singkat, Rasulullah bersabda bahwa doa'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Apabila doa itu ibadah, maka doa kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah, dan ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Nah, doa itu dikatakan doa apabila seperti apa? Apabila ia menyeru dengan lisan maupun dengan hati, dan apa sebab ia menyeru? Karena ia punya hajat. Ia punya hajat. Punya hajat. Kemudian ia menyeru dengan tujuan agar yang diseru itu bisa memenuhi hajatnya. Kalau begitu berarti dia itu doa, dan yang dimaksud dengan doa seperti ini adalah doa ul mas'alah. Doa yang maknanya adalah minta. Adapun apabila doa ibadah, maka ibadah secara umum apabila orang itu tunduk, tadhallul wal khudu ma'al mahabbah, tunduk, taat disertai dengan rasa senang atau rasa cinta, maka itu semuanya adalah ibadah. Nah, jadi tunduk dalam arti di sini merendah, taat disertai dengan rasa senang, maka semuanya masuk dalam bab ibadah. Apabila ada orang itu tunduk kepada orang lain, diperintah apapun taat, dan dia lakukan seperti itu dengan rasa senang, sesungguhnya yang dia lakukan itu adalah ibadah. At-tadallul wal khudu ma'al mahabbah. Apabila ada orang yang tunduk, merendah tapi tidak taat, berarti dia tidak beribadah kepadanya. Lah, kenapa kalau gitu kok tunduk? Mungkin tunduk dia kenapa? Karena dia jadi bawahan. Tapi kalau diperintah yang tidak sesuai dengan tuntunan, maka dia tidak mau. Wah, kalau gitu saya tidak bisa. Nah, berarti itu dia tidak beribadah kepadanya. Dia taat, tapi dia maksudnya mengerjakan, ya saya kerjakan, tapi saya tidak mau tunduk kepadanya. Meskipun secara umum kalau dia tunduk ya taat, kalau dia taat berarti dia tunduk secara umum ya. Nah, maka apabila hanya salah satu, maka itu juga bukan ibadah. Jadi ibadah itu ya tunduk, merendah, dan juga taat. Disertai dengan mahabbah, disertai dengan ridho, disertai dengan rasa senang. Apabila orang itu merendah dan taat diperintah, tapi hatinya tidak bisa menerima, maka dia juga bukan beribadah. Nah, adapun doa, yang dimaksud dengan doa, karena pada pelajaran yang lalu kita memahami doa itu doa ul ibadah wa doa ul mas'alah, doa yang artinya adalah ibadah secara keseluruhan, dan yang kedua doa yang isinya adalah minta. Doa yang isinya adalah minta yaitu ia menyeru ada hajat dan ia berharap agar yang diseru itu bisa memenuhi hajatnya. Nah, misal kalau ada orang yang ingin sembuh, kemudian ia dengan hatinya atau dengan lisannya mengucapkan ya Allah, sesungguhnya dia itu telah berdoa. Kenapa? Karena dia menyeru kepada Allah dan ia berharap agar Allah memenuhi hajatnya. Hajatnya sembuh dari sakit yang ada. Kalau di dalam berdoa ya Allah, ya Rasulullah, berarti dia menyekutukan Allah dengan Rasulnya. Kalau dia datang ke kuburan wali, ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh, meskipun tidak dilanjutkan dengan kata, tapi hatinya kepingin usahanya berhasil, berarti dia menyekutukan Allah, dia berbuat kesyirikan. Tapi kenyataannya berhasil kok. Kenyataan itu berbeda dengan hukum yang dijelaskan di sini. Gitu. Nah, orang mencuri, kenyataannya dapat rezeki, akhirnya bisa makan, bisa punya begini begitu, tapi hukum mencuri itu haram gitu. Jadi berarti mencuri itu kan usaha. Iya, usaha, tapi ada usaha yang halal, ada usaha yang haram. Nah, jadi kembali bahwa doa itu adalah ibadah, dan Allah memerintahkan agar hambanya berdoa. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Menunjukkan bahwa kalau orang itu berdoa, Allah lebih senang mengabulkan daripada tidak mengabulkan. Kenapa? Karena Allah SWT memerintahkan berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu orang yang sombong. Wah, harta saya sudah banyak, saya sudah enggak berdoa. Berdoa itu tidak hanya minta harta. Berdoa itu tidak hanya minta harta. Sesungguhnya hajat manusia di dunia ini tidak hanya harta. Gitu. Sehat itu juga merupakan hajat yang sangat besar di dunia ini. Dan kalau orang itu sadar, kesehatan itu lebih tinggi nilainya daripada harta. Gitu. Kesehatan itu lebih tinggi nilainya daripada harta. Buktinya secara umum orang itu mengorbankan hartanya untuk sehat, dan hampir tidak ada yang mengorbankan kesehatannya untuk harta. Kalau ada itu bukan karena semata-mata ia korbankan, tapi karena ada sebab yang lain atau ada sebab khusus. Sudah, tidak apa-apa, saya rela itu sakit, yang penting saya dapat harta. Itu kalau ada sebab khusus saja, tapi secara umum harta itu yang dikorbankan untuk mendapatkan kesehatan apabila ia butuh kesehatan. Itu, dan harta itu tidak jadi manfaat apabila fisiknya tidak sehat. Gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa sehat itu lebih pokok. Gitu. Sehat tidak punya harta bisa dicari. Gitu. Bisa dicari, dan harta itu sendiri gitu. Manfaat itu hanya ketika digunakan. Kalau enggak digunakan enggak manfaat. Nah, dan harta itu melelahkan. Gitu, harta itu melelahkan. Lah, sehat itu selalu ia butuhkan dan tidak melelahkan. Nah, intinya bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya harta. Karena itu kalau orang itu tidak berdoa kepada Allah, malu saya berdoa. Kenapa? yang Allah berikan sudah sangat banyak itu karena kebodohannya. Allah memerintahkan agar kita berdoa, dan Allah memberitahukan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu butuh kepada Allah, dan tidak pernah ada waktu satu detik pun kecuali hamba itu punya hajat kepada Allah SWT, sadar atau tidak. Nah, karena itu maka hendaknya banyak-banyak berdoa. Allah SWT berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian itu fakir kepada Allah. Fakir artinya butuh. Kalian itu butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah lah yang tidak butuh kepada siapapun, dan Allah itu maha terpuji. Intinya bahwa doa itu adalah ibadah. Kita baca syarahnya Syekh Muhammad. Beliau memberikan penjelasan bahwa dasar hukum di dalam Islam itu empat. Yang pertama adalah Quran, sunnah, ijma' dan qiyas yang sahih. Ya. Annal adillata hiyal kitab wa sunnah wa ijma'il muslimin wal qiyasis sahih. Sesungguhnya dalil itu adalah Quran, sunnah, ijma'ul muslimin, ya, ijma'nya umat Islam, wal qiyasus sahih dan qiyas yang sahih. Ijma' itu kesepakatan. Dan yang dimaksud dengan kesepakatan di dalam usul fikih dijelaskan kesepakatan ulama, kesepakatan seluruh ulama di dalam setiap masa. Adapun di zaman sekarang mungkin sudah hampir enggak ada, kalau enggak dikatakan enggak ada. Kenapa? Karena tuh, jumlah ulama itu yang sulit untuk diketahui semuanya. Nah, dan alhamdulillah masalah itu sendiri tidak terlalu dibutuhkan baru. Nah, seandainya muncul masalah meskipun tidak terjadi ijma, didekatkan dengan Quran dan Sunnah itu sudah bisa, sehingga misalnya ada pembahasan ulama di salah satu negeri kumpul dan ulamanya terpercaya meskipun tidak seluruh dunia, itu bisa dijadikan pegangan. Tapi kalau sampai terjadi ijma seluruh ulama di masa itu, maka itu sudah pasti itulah yang benar. Intinya bahwa ijma umat Islam atau ijma ulama Islam. Yang keempat adalah wal qiyasus sahih dan qiyas yang benar. Nah, dan qiyas ini sangat penting untuk difahami bagi orang yang banyak berbicara masalah qiyas. Kenapa? Karena kalau tidak paham, mengira bahwa dalilnya adalah qiyas, tapi ternyata qiyasnya tidak terpenuhi syarat, dan segala sesuatu kalau tidak terpenuhi syarat itu tidak sahih. Ya. Nah, ulama usul memberikan definisi tentang qiyas, taswiyatu far'in bi aslin li'illatin jami'atin bainahuma. Yang dimaksud dengan qiyas adalah menyamakan yang far'i dengan yang asli karena ada kesamaan sebab yang dijadikan sandaran sebagai hukum antara keduanya. Nah, itu definisi daripada qiyas. Ya, menyamakan yang far'i. Far'i itu apa? Far'i itu yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung. Nah, disamakan yang tidak ada di dalam Qur'an dan Sunnah. Ini disamakan, disamakan dengan apa? Disamakan dengan yang ada. Taswiyatu far'in bi aslin, menyamakan yang far'i yang tidak ada dalam Qur'an dan Sunnah bi aslin dengan asli. Asli itu maksudnya yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa disamakan? Li'ilatin jami'atin bainahuma, karena terdapatnya illah yang sama di antara keduanya. Illah itu adalah sebab yang dijadikan sandaran hukum. Karena di dalam qaidah usul fikih juga disebutkan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa 'adaman. Hukum itu dikaitkan dengan sebabnya, baik adanya maupun tidak adanya. Maksudnya apa? Ada hukumnya apabila ada sebabnya, tidak ada hukum apabila tidak ada sebab. Nah, sekarang ini sebabnya jelas, dan ini tidak ada dalam Al-Quran, tapi sebabnya juga jelas. Ya, kalau sebabnya sama, maka hukumnya disamakan. Misal, zakat fitrah dengan beras, tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran. Dengan jagung, dengan sagu, dengan apapun tidak ada, gitu. Nah, tapi apabila sebab dan dibahas di dalam gandum, karena Rasulullah SAW menyebutkan zakat fitrah itu dengan gandum. Gandum itu apa? Gandum itu adalah makanan pokok, tahan lama, bisa disimpan lama. Ah, beras juga makanan pokok dan juga bisa disimpan lama. Nah, kalau mangga kan bukan makanan pokok dan juga nggak bisa disimpan lama. Nah, itu. Nah, itu berarti beras itu dalam zakat hukumnya disamakan dengan gandum. Nah, sekarang panen gandum 5 wasak harus dikeluarkan zakatnya. Panen beras kalau 5 wasak juga harus dikeluarkan zakat. Mana dalilnya menyamakan beras dengan gandum? Nah, karena sama maka hukumnya sama. Kapan keluar zakatnya? Apabila panen berapa? Paling sedikit sudah kena zakat 5 wasak, kurang lebih 9 kintal, atau kalau panen beras ya katakanlah 10 kintal. Ya, karena kalau 9 ya 9 kintal wajib zakat misalnya begitu. Nah, apabila orang itu ternak apabila orang itu nanam sayur berhektar-hektar, hasilnya lebih besar daripada padi. Kena zakat apa enggak? Enggak kena zakat. Kenapa? Karena tidak ada dalam Quran dan Sunnah dan tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan dengan apa? Wong ini sebentar juga rusak. Enggak dipanen juga rusak. Gitu. Dipanen semuanya enggak bisa tahan lama. Sementara gandumnya disebutkan oleh Rasulullah gitu. Kalau sebab yang di bahas di dalam itu adalah sebagai makanan pokok dan tahan lama, maka sayur enggak. Nah, ini contoh. Ini contoh. Maka orang yang panen sayur berarti tidak kena zakat. Yang panen jeruk, yang petani jeruk juga tidak kena zakat. Kenapa? Tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam Sunnah, dan mau dikiaskan, dikiaskan dengan apa? Nah, jadi itu. Nah, yang panen kelapa juga tidak kena zakat. Gitu. Lah sekarang itu kalau jadi pegawai negeri kan setiap bulan panen. Ya. Setiap bulan panen ya. Nah, dan di dalam Al-Qur'an kan diperintah zakat. Ya kalau gitu harus dikeluarkan zakatnya. Di dalam Quran diperintah zakat. Wa aqimus shalah wa atu az-zakah. Wa aqimus shalah wa atu zakah enggak menyebutkan pegawai negeri. Itu Quran harus dijelaskan dengan hadis. Itu nasabnya seperti apa? Itu pakai kias. Nah, coba sekarang mereka yang mengatakan zakat profesi, kiasnya apa? Dikiaskan dengan tani. Orang tani itu kalau panen lah, kalau jadi pegawai gaji bulan lah sama dengan panen. Kalau gitu zakatnya berapa? Gitu. Zakatnya berapa? Zakatnya 2,5% kan panennya uang. Lah kalau uang 2,5%, kalau petani 5% atau 10%. Kalau petani zakatnya 5%, 10%. Lah, kalau uang 2,5%. Lah, ini kamu samakan dengan petani atau kamu samakan uang? Kalau kamu samakan uang, zakatnya setiap tahun apabila sisa. Dan nisabnya bukan nisabnya petani. Lah, kalau kamu samakan dengan uang, zakatnya bukan ketika panen. Kalau kamu samakan dengan petani, zakatnya petani itu setiap panen iya, tapi zakatnya 5% atau 10%. Kalau disiramin sendiri, enggak ada hujan, 10%. Kalau disiram sendiri 5%. 5%. Kalau tak ada hujan, 10%. Lah, transport itu adalah sama dengan nyiram. Saya ini transport sama dengan nyiram. Jadi apanya yang sama transport dengan nyiram? Nah, jadi itu ya. Karena itu kelihatannya saja semangat untuk itu menerima dan menyalurkan zakat, terus para pekerja-pekerja yang profesinya begini kena zakat sekian seperti itu. Tapi mereka kurang belajar bahwa hukum itu Quran jelas harus ada, tidak ada sunnah harus ada ijma. Lah ini tidak ada ijma. Dai-dai yang mendakwahkan, ulama-ulama yang ingin mengajak kembali kepada Quran dan sunnah tidak mengatakan ada zakat profesi. Nah jadi itu. Dan kias tadi itu tidak terpenuhi syarat. Nah itu dalil yang disebutkan itu, yang dijadikan pegangan adalah Quran, sunnah, ijma dan kias. Hadhihi al-adillatul arba'ah. Inilah empat dalil allati banal muslimuna 'alaiha ahkamus syariah, yang mana orang-orang Islam itu membangun hukum-hukum syariat di atas empat dalil tadi itu. Al-kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Quran, sunnah, ijma' dan qiyas yang sahih. Wa kulluha tajuru 'alal Quran. Dan semua empat-empatnya ini porosnya sendiri ada di dalam Al-Quran. Huwal aslu. Al-Quran itulah asal dari semuanya. Falaula annallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ta'atihi. Seandainya Allah tidak memerintahkan taat kepada Rasul dan menyatakan bahwa taat kepada Rasul adalah taat kepada Allah, seandainya Allah tidak memerintahkan seperti itu, gitu. Wa amara bittiba'i Rasul, seandainya Allah tidak memerintahkan agar harus ikut kepada Rasul, maka nanti sunnah itu dalilan. Sunnah pun bukan dalil, karena sunnah itu ucapan manusia, ucapan Rasul maksudnya. Seandainya Allah SWT tidak menyatakan di dalam Al-Quran bahwa taat kepada Rasul adalah taat kepada Allah, seandainya tidak berfirman begitu. Allah berfirman begitu, tapi ini diungkapkan oleh saya. Seandainya Allah tidak berfirman seperti itu, dan Allah tidak berfirman taatilah Rasul, dan Allah tidak memerintahkan harus ikut Rasul, seandainya tidak ada dalil-dalil yang semacam itu, maka sunnah Rasul pun bukan dalil. Tidak ubahnya seperti manusia biasa yang mendakwakan Al-Quran. Itulah penjelasan dia, Qurannya mana? Gitu. Tapi karena Allah memerintahkan agar ikut Rasul, taat pada Rasul. Taat pada Rasul adalah taat kepada Allah, durhaka pada Rasul adalah durhaka kepada Allah. Kalau gitu berarti Allah yang menyatakan bahwa sunnah itu adalah dalil. Dan Allah SWT telah melalui lisan Rasulnya telah menjelaskan bahwa kalau terjadi ijma itu pasti benar. Nah karena pasti benar, maka di dalam bab itu harus diikuti. Allah tidak menjadikan umat Islam itu sepakat di dalam bab yang salah. Karena itu kalau semua ulama sepakat tidak ada satupun yang berbeda, maka sudah pasti benar lah. Kalau sudah pasti benar, maka harus diikuti. Dan yang keempat adalah kias yang sahih tadi itu. Nah, kenapa? Karena gitu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar melihat, agar merenungkan dan menyamakan sesuatu yang sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran yang sama. Gitu. Nah karena seperti itu, maka akhirnya kias tadi itu menyamakan yang tidak ada di dalam Al-Quran dengan yang sama loh, yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa kok disamakan? Karena sebab yang menjadi sandaran hukum itu dua-duanya ada pada dua-duanya. Nah kemudian menyebutkan hadis tentang lalu kenapa ini dibicarakan di dalam bab ini? Karena Imam Nawawi rahimahullah selalu mengingatkan setelah menulis bab, kemudian menulis ayat, kemudian menulis hadis di dalam kitabnya ini. Kenapa jalannya seperti itu? Karena dasar di dalam Islam, di dalam segala urusan agama adalah Al-Quran, setelah itu sunnah, nah kemudian tadi dijelaskan, kemudian ijma' dan qiyas di dalam masalah hukum. Adapun di dalam masalah ibadah, di dalam masalah ibadah tidak, maka tidak ada qiyas di dalam masalah ibadah. Ibadah itu dalilnya hanya Al-Quran dan sunnah. Ijma' bagaimana? Ijma' sesungguhnya juga dipakai, tapi tidak ada ijma' di dalam ibadah yang tidak ada di dalam Quran dan sunnah. Ya, tidak ada ijma' di dalam bab ibadah gitu, yang tidak ada di dalam Quran dan sunnah. Sholat itu hukumnya wajib ijma', ulama banyak gitu, yang menuliskan bahwa wa ajma'al ulama ala anna sholawatil maktubah wajibah, dan semua ulama telah ijma' bahwa sholat lima waktu adalah wajib. Nah itu. Nah, dan apabila sudah ada ijma', apabila sudah ada ijma', maka itu berhujjah dengan ijma' itu lebih kuat dibandingkan berhujjah dengan Quran dan sunnah. Nah, coba ya, apabila sudah ada ijma', maka berhujjah dengan berdalil di dalam masalah yang ada dengan Quran dan dengan sunnah dibandingkan dengan ijma', itu lebih kuat berdalil dengan ijma'. Nah, dan itu kalau enggak belajar enggak ngerti. Sekarang berdalil dengan Quran bisa berbeda, dan yang satu tidak boleh menyalahkan yang lain. Maksudnya menyalahkan, membatalkan yang lain. Berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan sunnah juga gitu. Tapi kalau sudah berdalil dengan ijma, semua yang menyelisihi itu salah. Langsung begitu. Contoh, kalau wudu mengusap kepala, gitu. Di dalam Al-Quran ada, idza kumtum ila sholati fazilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Kalau kalian wudu, basuhlah wajahmu, basuhlah kedua tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu. Ulama berbeda pendapat di dalam mengusap kepala. Imam Syafi'i mengatakan sebagian sah. Dalilnya apa? Al-Qur'an. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu, dan tidak mengatakan semua. Dan sesungguhnya yang mengusap sebagian juga sudah menjalankan Al-Qur'an. Nah, imam yang lain mengatakan wajib semua. Kenapa? Karena Al-Qur'an global penjelasannya adalah Rasulullah SAW. Nah, dan Rasulullah setiap wudu mengusap seluruh kepalanya. Bahkan di dalam wudu yang lebih rinci, gitu. Rasulullah mengusap kepalanya bada'a fi muqaddami ra'sihi, mulai dari kepala bagian depan. Suma adbaru hatta qafahu, lalu dijalankan sampai tengkuk. Suma radda ila ma bada'a minhu, lalu dikembalikan di tempat semula, dijalankan ke tempat semula, lalu mengusap dua telinganya. Lah, karena Al-Quran global, Rasulullah selalu melakukan sempurna, berarti makna dari Quran adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Imam Syafi'i, enggak, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah yang sempurna. Yang sempurna, dan yang sempurna itu mencakup yang wajib dan yang sunnah. Nah, jadi itu. Nah, jadi yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang sempurna. Lah sekarang kalian kalau enggak pakai kembali, boleh apa enggak? Boleh. Langsung gini, enggak pakai kembali, boleh apa enggak? Yang dilakukan oleh Rasulullah kembali. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah sempurna. Nah, tapi bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita adalah gitu, bahwa berdalil dengan Quran bisa berbeda pendapat. Dan yang mengatakan wajib semua, ketika jadi makmum, imamnya mengusap sebagian, semua ulama mengatakan sah. Berarti yang mengusap sebagian tadi itu sah. Sah karena dia pemahamannya kayak gitu. Nah, karena dia berpemahaman mengusap sebagian sah, maka sholatnya juga sah. Karena sholatnya sah, kita bermakmum juga sah. Wah, berdalil dengan Al-Quran bisa berbeda. Apabila sudah ada ijma', siapapun yang menyelisih ijma', maka dia tersesat. Dia tersesat. Nah, ulama ahli sunnah di dalam masalah sholat. Sholat itu apa? Sholat itu ibadah yang berupa ibadah kepada Allah yang berupa ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ijma ulama bahwa yang dimaksud dengan sholat itu adalah ini. Kecuali sholat jenazah, ada pembahasan, ada definisi sendiri. Ada muncul golongan sholat enggak gitu. Mana ada ayat sholat kayak gitu? Mana ada hadis sholat kayak gitu? Enggak ada hadis Rasulullah bersabda sholat adalah ibadah yang mulai takbir di akhir. Enggak ada ayat, enggak ada hadis kayak gitu. Lalu ada kelompok muncul sholat itu enggak jungkal-jungkal kayak gitu. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sungguh sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Meskipun kamu berdalil dengan Quran, karena sudah ada ijma, sholat yang wajib itu adalah ibadah yang diawali takbir, diakhiri dengan salam. Kamu tersesat. Semua ulama mengatakan dia tersesat. Orang kelompok tadi tersesat. Gitu. Kenapa? Karena tidak menerima ijma. Nah, itu. Nah, terus ayat itu. Adapun ayat itu maknanya, maknanya ulama macam-macam. Ada yang memaknai begini, faedahnya ini menyebutkan sedikit, ini menyebutkan banyak, macam-macam. Termasuk yang dia sebutkan, sungguh sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya ada penjelasan kayak gitu, tapi sholat itu yang bagaimana? Sholat itu ya takbir sampai salam tadi itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi itu bukan mencegah perbuatan keji dan mungkar itu sholat. Makan itu sholat apa enggak? Makan itu kan bukan berbuat keji dan mungkar. Gitu. Kamu kira makan itu sholat? Sepak bola itu sholat kan, bukan berbuat keji dan mungkar. Nah, jadi itu. Nah, ijma itu seperti itu. Dalil Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Tapi kalau sudah perbab dalilnya apa ijma, maka itu lebih kuat dibandingkan apa dalilnya adalah Quran. Kenapa? Karena berdalil dengan Quran bisa jadi ulama berpendapat. Bahkan kalau bukan ulama bisa jadi salah. Itu iya, itu ayat betul, ayat itu hujah, tapi kamu salah di dalam menjadikannya sebagai dalil bab itu. Nah, jadi itu seperti orang tadi itu. Nah, kemudian hadis yang pertama, doa uhul ibadah, doa itu adalah ibadah. Wa yashhadu lihada, dan dikuatkan hadis ini dengan Al-Quran. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang sombong tidak mau ibadah kepadaku. Harusnya kan tidak mau doa kepadaku, tapi tidak mau ibadah kepadaku. Kenapa kok pakai kata ibadah? Karena doa itu adalah ibadah. Jadi berdoalah kepadaku, sungguh orang yang tidak mau doa, tapi di sini diungkapkan sungguh orang yang tidak mau ibadah kepadaku. Nah, saya dahulu najahan nama takhirin. Walam yakul yastakbiruna an du'ai. Dan ayat ini tidak diungkapkan oleh Allah, orang yang sombong tidak mau doa kepadaku, tapi yang dipakai adalah an ibadati, tidak mau ibadah kepadaku. Kenapa? Karena doa dan ibadah itu sama saja, mau diungkapkan doa, mau diungkapkan ibadah, maka sama saja. Fadalla ala anna du'a huwal ibadah, maka ini menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Nah, itu aja yang kita baca. Waktunya juga sudah bisa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau kita ucapkan alhamdulillah, berkat Anda saya mendapatkan rezeki, apakah pernyataan di atas bisa dikatakan menyekutukan Allah? Jawabannya iya, itu adalah syirik. Tetapi syirik yang seperti ini secara umum adalah syirik kecil. Semua umat Islam yang berkata seperti ini, insya Allah tidak ada yang syirik besar, semuanya adalah syirik kecil. Kenapa? Karena dia itu bertauhid, gitu, bukan seperti orang-orang di zaman jahiliyah. Wah, kalau enggak karena Lata, enggak akan begini. Kalau enggak karena Uzza, tidak begini, bukan begitu. Gitu. Nah, kalau enggak ada kamu, gitu, saya akan begini, atau karena kamu saya dapat begini. Nah, itu kan menyandarkan kepada selain Allah, tapi itu adalah syirik kecil. Itu syirik di dalam hadis banyak, di dalam kitab tauhid banyak disebutkan gitu ya. Nah, lalu bagaimana yang betul? Itu karena Allah kemudian, bukan dan. Kalau dan masih syirik. Karena Allah kemudian, atau bahasa lainnya lalu, karena Allah lalu karena kamu, maka saya begini. Berkat Allah lalu berkat ada kamu, atau berkat pertolonganmu. Berkat di sini itu karena, artinya karena ya, bukan barokah. Karena Allah kemudian karena kamu. Karena pertolongan Allah kemudian karena pertolonganmu. Pakai kemudian atau pakai lalu, bukan pakai dan. Kenapa? Karena kalau di dalam masalah bahasa dan, bahasa Arabnya wa artinya misalnya wal asri, bukan wal watini, bukan watini ya, apa, dan saya dan kamu, ana wa anta. Nah itu ya, saya dan kamu, ana wa anta, fasolli li rabbika wanhar, salatlah hanya untuk Tuhanmu dan menyembelihlah hanya. Nah, dan itu di dalam bahasa Arab itu limutlaqil jam'i, untuk menunjukkan kesamaan gitu. Contoh dalam bahasa kita gitu, Muhammad masuk masjid dan Ali. Dan Ali. Nah, kata-kata dan ini menyamakan sebelumnya dengan setelahnya. Muhammad masuk masjid dan Ali, maksudnya Muhammad dan Ali, dua orang ini masuk masjid. Nah, jadi wa itu untuk menunjukkan limut telah jami, untuk menunjukkan kebersamaan. Kalau summa itu menunjukkan bergantian dan ada jarak. Kalau fa itu menunjukkan bergantian tapi beruntun. Itu masalah bahasa. Masalah dalil, Rasulullah menyebutkan bahwa laulallahu wa anta, seandainya tidak karena Allah dan karena kamu, itu adalah syirik. Ada orang Yahudi datang, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat seandainya kalian tidak menyekutukan Allah dengan Rasulnya. Lalu bagaimana menyekutukan Allah dengan Allah? Kalian mengatakan laulallahu wa Muhammad, seandainya tidak karena Allah dan karena Muhammad. Gitu. Maka umat ini berada di dalam kesesatan. Rasulullah SAW tidak menyalahkan orang Yahudi itu, tapi Rasulullah menasihati para sahabat, kamu jangan mengatakan begitu, tapi katakanlah laulallahu thumma Muhammad, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyalahi ijma ulama, kita dikatakan tersesat. Namun kalau orang menyatakan itu kan ulama, itu kan ulama Anda. Kalau ulama kita tidak begitu, terus ustaz bagaimana cara menjawab hal tersebut? Berarti belum ngerti ijma. Ya, berarti belum ngerti ijma. Jadi, kalau ijma ulama itu artinya semua ulama sepakat. Sepakat itu maksudnya sama. Nah, seperti sholat itu wajib. Mana sekarang ada ulama ahli sunnah mengatakan sholat itu tidak wajib? Kalau ada, tersesat. Nah, itulah ulama lain ulama. Apabila sudah terjadi, sudah ada, maka berikutnya tidak boleh menyelisihi. Siapapun yang setelah ada ijma, berikutnya menyelisihi, maka itu tersesat. Nah, jadi itu. Jadi sudah, kalau setiap masalah, kalau sudah ada, maka berarti ya itu sampai akhir sampai kiamat ya itu. Kalau sampai berikutnya ada yang menyelisihi, berarti tersesat. Dan itu juga dibahas. Kenapa kok begitu? Nah, karena apabila sudah sepakat, semua ulama sudah sepakat mengatakan bahwa A ini benar, lalu berikutnya itu generasi berikutnya meskipun ijma juga, meskipun berikutnya itu ijma juga gitu, tapi menyelisihi di dalam bab yang sama, berarti yang dulu itu, kalau dikatakan yang belakang ini benar, berarti yang dulu itu salah gitu. Berarti ada sesuatu yang dulu tidak ada, yang benar baru datang menyusul. Dan itu tidak ada di dalam Islam. Semua masalah kalau muncul, maka itu akan ada petunjuk dari Allah SWT yang benar di dalam masalah agama. Nah, apabila berselisih, nah maka di kalangan ulama apabila berselisih dan masing-masing kembali kepada dalil, maka pembahasan itu hanya roji. Yang roji itu yang lebih kuat. Yang lebih kuat itu, ini dibandingkan dengan itu. Nah, kalau yang lebih kuat itu tidak bisa dipastikan itu benar. Itu benar, tidak bisa dipastikan. Lebih kuat menurut kebanyakan ulama di zaman itu, bisa jadi di zaman berikutnya berubah, akhirnya yang lebih kuat ternyata yang lain. Tapi kalau sudah ijma, nah, maka Rasulullah SAW berkata, umat Islam itu tidak dijadikan oleh Allah ijma di dalam kesalahan. Kalau sudah ada ijma, maka sudah pasti ada benar. Di dalam masalah agama, kalau sudah ada ijma, berarti itu pasti benar. Berikutnya, meskipun menyelisihi, maka sudah pasti salah. Kenapa? Berarti ada masalah yang salah kalau seandainya yang belakangan itu benar. Nah, kalau di kampung ada yang meninggal, orang kampung kan biasanya baca Yasin. Nah, terus bagi kita apa yang kita buka? Yang kita buka juga surat Yasin, tapi kita baca sama artinya. Ya, tidak semua. Kalau tanya sama ustaz dulu, ayat mana yang dibaca? Ayat dibaca adalah hadhihi jahannamul ladzi kuntum tu'adu. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Itu bacakan ke bapakmu yang mati itu, gitu. Supaya mantap ya. Artinya gimana, Pak? Ini neraka jahanam yang dijanjikan kepadamu. Masuk kamu sekarang ke neraka jahanam akibat kedurhakaanmu. Jangan ketawa, ini ayatnya. Masuk ke neraka jahanam akibat kedurhakaanmu. Hari ini ditutup mulutmu, yang berbicara tanganmu dan kakimu jadi saksi atas perbuatanmu. Itu suruh baca ke orang mati. Itu surat Yasin. Jadi apa yang kita baca itu yang kita baca sama artinya kepada orang yang baca surat Yasin supaya faham. Nah, kenapa, Pak? Nah, yuk, jangan kaku-kaku kayak saya tadi yang lembut, yang halus itu. Ada, alhamdulillah ada kasus ya. Jadi tetangga salah satu tempat taklim gini, tetangga ada yang meninggal, keluarganya tidak ada yang sefaham dengan kita, tapi si bapak yang meninggal ini itu sering ikut ngaji kita. Ya, tapi acara-acara yang umum juga tetap diikuti sama bapak ini Mas ya. Tapi sering ikut ngaji kita. Karena sering ikut ngaji, jemaah itu ngajak datang, akhirnya datang. Nah, terus ada kelompok mereka dan ada keluarganya. Nah, terus saya permisi untuk ngomong sedikit, ya, ngasih tahu bahwa kita jamaah di masjid itu, terus ada taklim setiap minggu, terus bapak ini sering ikut kajian. Karena itu ya nggak bisa rasanya kalau udah dekat lagi terus ada meninggal kok nggak lihat. Untuk paling tidak untuk mendoakan itu satu. Yang kedua apa namanya, izin untuk ikut mensolati duluan, karena setelah dari sini saya ke Gresik. Dan enggak apa-apa nanti disolati lagi oleh yang umum. Kalau boleh, kalau hukumnya di dalam Islam boleh, tapi kalau keluarga tidak mengizinkan gitu, ya enggak apa-apa akhirnya disolat. Dan kalau boleh ada sedikit tausiah. Enggak apa-apa. Akhirnya tausiah. Jadi kalau kita ada musibah kematian, yang masih hidup itu diperintah untuk, yang wajib itu ya empat ya, memandikan, mengafani, mensolati dan menguburkan. Dan kalau kita lihat isi dari sholat itu, setelah takbir yang ketiga itu mendoakan jenazah. Dan nanti setelah dikubur, sebelum bubar, Rasulullah juga berpesan kepada semuanya agar memohonkan ampun dan mendoakan kepada Allah supaya diampuni, supaya diberi keteguhan gitu. Dan mohon maaf gitu, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai dibacakan ayat-ayat ancaman. Dibacakan ayat, maksudnya ayat ancaman itu ayat yang mengancam kalau enggak taat akan dihukum di neraka. Nah, ayat-ayat yang kayak gitu jangan dibacakan gitu. Nah, terus saya bacakan ayat tadi itu ya. Terus artinya ayat ini jangan dibacakan. Dan mohon maaf, ayat ini di dalam surat Yasin. Karena itu ya gak diperintah kok kita untuk membacakan surat Yasin kepada yang sudah mati. Kita diperintahkan untuk mendoakan, untuk memohonkan ampun. Nah itu, terus setelah itu terus pamit. Ternyata si keluarga yang gak ada, yang seperti kita pemahamannya, bahkan bapak ini yang sudah sering ikut ngaji kita, acara-acara kampung itu masih ikut. Ternyata keluarga itu memutuskan enggak boleh dibacakan surat Yasin. Nah, jadi itu, alhamdulillah, mudah-mudahan terbuka kemudian mau ikut taklim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.